Moga Trisno dulu, ya. Silakan Mas Ulu. Edot, kamu dari talentku, ya. Ya. Sopo sing wis tau dipegat karo Trisnane karo Edot? Sopo sing wis tau pacaran karo Edot? Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Rujet-rujet jroning atiku zaman biyen-biyene aku katon opo saiki ne aku iki katon opo dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanti lilo mulo aku rangiro yang sliramu citro ninggal kromo milik karo prioli cancane iki mau yang keras lagi mekatake tresno ora nyono atiku uko ora ngira yen saiki uripku banget putrimu aku wong ora kuno opo turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa radian mangan ora iso turu awakku kuru ning siji sing ora iso kuru wetengku tambah gedhe kowe cemburu jebar ora jancane iki mau salah sapa serak malah mbok guyu aku kleru nyanyi pasrah karo kang kuwasa aduh dadad anak sing ning pegat tresno kuwe resa ngono iki mau lagu gulung-gulung nesok tradian mangan ra tresa turu.